Cukuplah bersandiwara bilang saja apa adanya. Bila memang cinta ini sudah tak bisa lagi kita pertahankan, maumu mauku sama, kita ingin bahagia. Entah bagaimana bisa setiap kau peluk diriku yang kau rasakan hangatnya seolah aku tak ada. Cinta takkan pernah bisa kau paksa hadir di sini hanya untuk menutupi rindumu pada dirinya. Terjadi selama ini berjuta maaf tersebutkan dari bibir yang mengingkari hati. Meskipun kau tahu cintaku tulus, tapi mengapa salat tak cukup? Pernah cukup bagimu. Oh, entah bagaimana bisa setiap kau peluk diriku yang kau rasakan hangatnya seolah aku tak ada. Cinta takkan pernah bisa kau paksa hadir di